Alangkah kita dapat bertemu. Sekian lama kita tak berjumpa. Betapa hatiku sangat bahagia, meski hidup kita telah berbeda. Masa remaja takkan terulang. Di dalam hidup hanya sekali saja. Kenangan semua akan berlalu, hanya kerinduan yang selalu ada. Sekejap berjumpa, namun puaslah di dalam hatiku. Semua kenangan yang ada di desa kan ku bawa seumur hidupku. Masa remaja takkan terulang. Di dalam hidup hanya sekali saja. Kenangan semua akan berlalu, hanya kerinduan yang selalu ada. Suasana telah berbeda, bukan penghalang untuk bertemu. Walau ku hanya memandang wajahmu, cukup sudah.